dari azabmu, muttafaq alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terkenal dan salah satu sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunyah beliau Abu Abdillah. Namanya Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Beliau berarti dari Thaqif. Thaqif adalah sebuah daerah di Taif. Dan beliau masuk Islam pada tahun keempat Hijriah, yaitu pada peperangan Khandaq. Kemudian beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwa Al-Mughirah min kibaris sahabah, sahabat Nabi yang dewasa, sahabat Nabi yang dewasa. Dan beliau pemberani di dalam peperangan. Min kibaris sahabati awlas syaja'ah wal makidah. Beliau seorang yang pemberani dan orang yang ikut bai'at Ridwan. Wa kana rajulan tiwalan mahiban. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, seorang lelaki yang tinggi dan berwibawa. Zahabat 'ainuhu yaumal Yarmuq. Salah satu mata beliau hilang, tertusuk pada peperangan Al-Yarmuq. Pada peperangan Al-Yarmuq. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Taib. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai dari salat fardu. Lihat kata-kata di setiap selesai. Dalam bahasa Arabnya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Lihat yang mempunyai bukunya, fi duburi kulli salatin maktubah. Di sini diterjemahkan di setiap selesai dari salat fardu. Terjemahan ini saya tidak terlalu setuju. Yang benar adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap dubur dari salat. Biarkan seperti itu. Di setiap dubur dari salat. Karena nanti ada penjelasan terhadap dubur ini. Dubur dari salat. Di sini juga disebutkan dubur dari sholat fardu. Ini menunjukkan bahwasanya bacaan ini dibaca nanti dubur sholat fardu. Adapun sholat sunnah maka tidak dibaca. Taib. Dubur sholat bermakna dua. Dubur sholat bermakna dua. Yang pertama yaitu bagian terakhir dari sholat. Berarti sebelum salam. Bagian terakhir dari sholat. Berarti sebelum salam. Makna yang kedua, dubur sholat, bagian setelah sholat. Berarti setelah salam. Wallahu a'lam. Di dalam hadis ini yang dimaksud dengan dubur sholat adalah setelah salam. Catat itu baik-baik. Di dalam hadis ini yang dimaksud dengan dubur sholat adalah setelah salam. Dikarenakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari salat dan salam, beliau mengucapkan bacaan ini. Jadi apa yang di dalam hadis 342, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Muslim disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat dan salam, baru beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti kata dubur di dalam sholat di sini maksudnya adalah kapan? Setelah salam. Ya, setelah salam. Makanya saya sangat konsen kepada yang mengikuti kajian ini untuk membeli bukunya, kitabnya. Karena kita sangat perhatian terhadap lafaz-lafaz yang ada dalam hadis tersebut. Lihat sekali lagi saya katakan, Rasul di sini sebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Yang diterjemahkan di sini dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai dari sholat fardu. Ini terjemahan kurang setujui karena nanti maknanya bingung. Maka yang benar adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap apa tadi? Dubur dari sholat fardu. Jadi kata-kata di setiap selesai itu dirubah. Di setiap dubur dari sholat fardu. Ya, di setiap dubur dari sholat fardu. Tadi sudah kita jelaskan dubur maknanya apa? Ada dua. Bagian terakhir dari sholat atau dan itu sebelum salam. Dan bagian setelah salam. Nah, di dalam hadis ini yang dimaksud dengan dubur adalah bagian setelah salam. Dalilnya apa? Karena dalam riwayat Muslim disebutkan yang berbunyi tidak ada dalam kitab kita. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan bunyinya begini. Kana idza faragha minas salati sallam. adalah Rasulullah SAW jika telah selesai sholat dan telah salam, baru beliau mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Paham ini? Para ikhwah, taib. Kemudian penulis menyebutkan beliau mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah saja. Ini sekarang kita membicarakan makna dari ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir sampai akhir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Penerjemahan yang paling pas dari La ilaha illallah adalah tidak ada ilah atau sembahan yang berhak disembah atau diibadahi selain Allah. Itu penerjemahan yang paling pas. Ya. Sedangkan yang biasa kita kenal, tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang tepat. Karena banyak Tuhan selain Allah. Adapun juga yang menerjemahkan tidak ada pencipta selain Allah, ini juga kurang tepat. Karena tidak ada beda antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan kawan-kawannya. Kalau begitu, kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah. Karena mereka pun meyakini, Abu Lahab meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian Abu Jahal meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Maka pendapat yang lebih kuat dan lebih pas dan paling benar arti dari La ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah saja. Dan sedikit masalah tauhid, karena ini kita ini dakwah salaf, dakwah yang sangat terkenal dengan dakwah tauhid. Rukun La ilaha illallah ada dua. La ilaha, kemudian illallah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ini disebut dengan rukun an-nafyu, peniadaan. An-nafyu, peniadaan. Rukun yang kedua, illallah. Hanya Allah. Ini rukun namanya al-isbat. Al-isbat, penetapan. Hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan sempurna ucapannya kecuali dengan mengumpulkan dua rukun ini. An-nafyu, peniadaan sesembahan selain Allah, dan al-isbat, menetapkan ibadah sembahan hanya Allah, kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Makanya seorang muslim wajib beribadah hanya kepada Allah dan wajib berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah dan pelaku-pelaku yang menyembah dari selain Allah, wajib dia berlepas diri. Kalau masih ada orang yang begini, saya menyembah Allah, tapi saya tidak yakin bahwa kaum Nasrani itu musyrik, maka ini tidak benar. Tidak sah sembahannya. Tidak sah La ilaha illallahnya. saya tidak berani memponis orang Nasrani musyrik. Saya tidak berani memponis orang Nasrani kafir. Ini tidak sah la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena orang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus ada dua rukun. Pertama, an-nafyu, meniadakan sembahan selain Allah. Ini termasuk di dalamnya berlepas diri dari sembahan selain Allah. Berlepas diri dari yang menyembah selain Allah. Yang kedua, dia menetapkan sembahan hanya kepada Allah. Ini baru kalimat syahadatnya sempurna. Kalau ada orang mengatakan, saya menyembah Allah, minta sama Allah saya. Tapi saya tidak yakin yang min memakai jimat itu musyrik. Nah, ini tidak sempurna syahadat la ilaha illallahnya. Karena orang ketika bersyahadat la ilaha illallah, dia melakukan dua rukun. Meniadakan dan apa? Menetapkan. Meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang disembah. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian, wahdahu la syarikalah. Ini penetapan ataupun penekanan. Semata, tiada sekutu baginya. Makanya saya sebutkan tadi bahwa orang muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Meskipun itu bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya. Seorang muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati, wahai Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu mustahil. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Walaupun pelaku kesyirikan ini adalah kerabatnya. Ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, nenek moyangnya, dan semisalnya. Sejuta kali syahadat tidak akan manfaat kalau masih belum berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dia harus bara', berlepas diri. Paham ya? Para ikhwah, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Meskipun mereka bapakmu, anakmu, istrimu, kerabatmu, mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dituliskan di dalam hatinya iman. Beda dengan orang musyrik. Paham ini? Para ikhwah, wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, kepunyaannya seluruh kerajaan. Ketika didahulukan kata kepunyaan, menunjukkan kepada tauhid, garis bawah itu yang saya sebutkan tadi. Ketika didahulukan kata kepunyaan, menunjukkan kepada tauhid. Kepunyaannya seluruh kerajaan. Bisa saja kita balik, seluruh kerajaan kepunyaannya. Bisa. Tetapi ketika kepunyaannya kita dahulukan, maka menunjukkan kepada apa? Tauhid. Pengkhususan hanya Allah. Kaedahnya, taqdimul ma haqquhu ta'khir yufidu al-khusus. Mengawalkan yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada kekhususan. Paham ya? Sama juga, lahul mulku wa lahul hamdu. Dan untuknya segala pujian. Ini sama. Ketika untuknya didahulukan daripada pujiannya, menunjukkan kepada apa? Kepada tauhid. Ya, kepada tauhid. Bisa saja kita ucapkan segala pujian untuknya. Tapi untuknya diawalkan. Untuknya segala pujian. Artinya segala pujian apapun itu bentuknya hanya milik Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Hanya Allah yang paling pantas dipuji dengan segala macam bentuk pujian. Karena kebesarannya, karena kesempurnaannya, karena keindahannya, karena nikmatnya, karena. Hanya Allah. Paham ini? Jadi di situ juga ada tauhid. Untuknya segala pujian. Ketika kata untuknya didahulukan menunjukkan kepada apa? Tauhid. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu bila Engkau telah memberi sesuatu pemberian. Dan tidak ada yang dapat memberi apabila Engkau menghalanginya, serta tidak akan bermanfaat kepada orang yang kaya akan kekayaannya dari azab-Mu. Para ikhwah, ini pelajaran menarik. Bahwa sekaya apapun orang tersebut, tetapi jika dia berdosa kepada Allah, maka dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka, maka tidak akan bisa dia membayar azab tersebut. Walau dengan dunia dan seisinya menjadi kekayaannya. Hati-hati baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya seseorang memiliki harta ya di dunia sebesar langit dan bumi dan seisinya, dia bayar untuk mengganti siksa Allah, tidak akan bisa dia bayar. Makanya disebutkan wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Orang yang kaya tidak akan bermanfaat kekayaannya untuk membayar siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Allahumma la mani ma'atait wa la mu'tiya lima ma'nat wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Lihat hadisnya cuma sampai kepada, lihat saya baca hadisnya, Allahumma la mani'a lima a'tai. Sampai situ ya. Wa la mu'tiya lima mana'at. Nah, di sana ada tambahan riwayat sahih wa la radda lima qadait. Mungkin antum bisa tulis tambahannya di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Humayd dan juga Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Wala radda lima qadait. Wala radda lima qadait. Yang artinya tidak ada yang menolak apa yang telah Engkau takdirkan. Jadi lengkapnya begini, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu tambahan yang sahih ya, tambahan yang sahih. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan akan kesahihannya. Taib, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dalil disyariatkannya membaca zikir ini setelah sholat fardu. Dan pendapat yang lebih kuat, dibaca cuma satu kali. Dibaca cuma satu kali, pendapat yang lebih kuat. Kemudian, pelajaran yang kedua dari hadis ini, hadis ini hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Jadi bukan wajib. Hadis ini hukumnya, atau lebih tepatnya zikir ini, hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Yang sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan ajma'ul ulama 'ala istihbab adz-dzikri ba'da as-shalah wa ja'a fihi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'i minhu muta'addidah. Para ulama berijma' akan dianjurkannya zikir setelah salat, dan terdapat di dalamnya hadis-hadis yang banyak yang sahih tentang macam-macam zikir tersebut yang berbilang-bilang. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada tambahan lafad tetapi diperselisihkan oleh para ulama. Lihat buku Anda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sampai di situ yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Tambahan lafaz ini ada yang mensahihkan, ada yang melemahkannya. Ya, tambahan lafaz ini ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkannya. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wallahu alam, tambahan lafaz ini adalah tambahan yang sahih. Jadi boleh saja seseorang kadang-kadang menambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Boleh dia menambah seperti itu. Baik, adzan? Belum. Baik. Kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis 343. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري. أذن؟ طيب silakan أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan artinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal di setiap selesai salat, yaitu dengan mengucapkan ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari kembalinya diri saya kepada umur yang hina lemah di usia pikun seperti waktu kecil. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Serta aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Poin pertama dari hadis ini. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Biografi sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama aslinya Sa'ad bin Malik. Bin Uhayb. Al-Qurashi. Az-Zuhri Al-Makki. Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Makki. Baik. Jadi Abu Waqqas itu kunyah bapaknya. Nama bapaknya Malik bin Uhayb. Sa'ad bin Malik bin Uhayb. Dan bapaknya namanya Malik bin Uhayb terkenal dengan kunyahnya. Siapa kunyah bapaknya tadi? Abu Waqqas. Makanya disebut dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salah seorang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. As-sabiqun al-awwalun. Generasi pertama masuk dalam agama Islam. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan selanjutnya. Beliau termasuk sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. yang disebut dengan ahad al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah. Al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar dalam surga. Umar fil jannah, Umar dalam surga. Utsman fil jannah, Utsman dalam surga. Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Abu Waqqas fil jannah. Sa'id fil jannah. Talhah fil jannah. Zubair fil jannah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah. 10 orang jamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dari 10 orang yang dijamin masuk surga tersebut, yang paling terakhir meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang ini yang paling terakhir meninggal dari dunia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi ahlul halli wal aqd. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW meninggal digantikan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal digantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mau meninggal karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Oleh siapa? Iya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Bahwasanya mengumpulkan 6 orang untuk bermusyawarah di antara 6 ini siapa yang menjadi pemimpin. Salah satu dari 6 orang inilah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau terkenal seorang yang pemanah yang ulung, seorang pemanah yang ulung. Saking ulungnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ya Sa'ad, irmi fidaka wa ummi." Wahai Sa'ad, lemparkan panahmu, sungguh bapak dan ibuku sebagai jaminannya. Wa inni la awwalul muslimin ramal musyrikina bisahm. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sungguh aku orang yang paling pertama memanah kaum musyrikin dengan panahanku. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk dari orang yang terlihat di dunia dikabulkan doa. Jadi ada sahabat-sahabat kisahnya nyata dengan riwayat yang sahih dikabulkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya ada orang yang berdusta atas nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu berdoa, "Allahumma in kana kadziban fa'imma basarahu." Ya Allah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau orang itu dusta atas namaku, maka butakan matanya. "Wa atalla 'umruhu wa 'aradahu al-fitan fa asaba ar-rajul hadzal bala' kullu." Akan yata'arradu al-jawari fi sukak wa yakul shaykhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Maka akhirnya orang tersebut panjang umurnya, tetapi dia kena penyakit banyak. Salah satunya adalah matanya buta. Sering dia jalan di gang-gang mengatakan, "Shaykhun kabir maftun." Ini adalah orang tua yang sudah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngaku dia. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dari sekian sahabat Nabi yang mujabud da'wah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau wafat pada tahun 55 Hijriah di daerah Aqiq, di istananya. Kemudian dibawa ke kota Madinah dan dikuburkan di Baqi'. sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik, kita baca dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal di setiap selesai. Sama ini, kata selesai dirubah dengan apa? Dubur. Di setiap dubur salat. Ya, di setiap dubur salat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata dubur di sini maksudnya adalah sebelum salam. Garis bawahi itu baik-baik. Maksudnya adalah sebelum salam. Disebabkan karena berdoa sebelum salam adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan hadis, liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih. Artinya hendaknya dia memilih doa yang paling dia sukai untuk membacanya, dan itu sebelum salam. Ya, itu sebelum salam. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan yang menarik. Beliau mengatakan, فكل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على آخرها قبل السلام ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه. Setiap penegasan tentang doa yang dikaitkan dengan dubur salat, maka ini dibawa kepada akhir salat sebelum salam, agar doa dibaca di dalam keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdoa sebelum salam. Kemudian beliau mengatakan lagi, li'anna hadha huwa al-la'iq bihalil musalli. Karena doa sebelum salam ini yang lebih cocok untuk orang yang salat. Fa innahu muqbilun 'ala rabbih yunaji wa yatadarra' ilaih. Kalau orang lagi sholat, dia sedang menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Adapun setelah salam, fahuwa halun siraf. Setelah salam itu, waktu untuk apa? Selesai, berzikir. Untuk memuji Allah. Di dalam sholatlah waktu untuk berdoa. Ya, nah, ini menjadi pelajaran bagi yang sering setiap habis sholat selalu angkat tangan sholat fardu. Waktu doanya di mana? Di dalam sholat. Karena di dalam sholatlah Anda sedang bermunajat kepada Allah. Adapun setelah salam sholat, maka itu waktu apa? Berzikir, memuji Allah. Pas tidak? Pas. Itu penjelasan dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, dan juga dipilih pendapat ini oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah, bahwa waktu berdoa paling tepat itu di dalam sholat. Ya, nah, tapi kita tidak bisa mengatakan, kenapa kamu berdoa terus-terusan setelah salam? Kita hanya cuma bisa mengingatkan. Yang lebih tepat, lebih utama berdoanya tatkala kapan? Di dalam sholat. Adapun setelah sholat, itu waktu keluar, waktu sudah selesai berdoa. Di dalam sholatlah berdoa. Paham ini para ikhwah? Nah, ini berarti dirubah. Yang kebiasaan berdoa, ustadznya enggak setelah salam enggak pernah doa. Ya memang sunahnya begitu. Kecuali kalau ada sesuatu yang mendesak. Misalkan habis sholat dia melamar seseorang, berdoa. Ya, mungkin diterima. Atau lamar pekerjaan. Bukan melamar perempuan saja. Ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullah. Jika kalian telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Itu waktu zikir setelah sholat itu. Nah, saya tidak faham kenapa digunakan, bahkan dikhususkan, dirutinkan setelah zikir sholat doa. Saya belum paham itu. Dalilnya mana? Karena padahal yang paling utama adalah berdoanya kapan? Di dalam sholat. Lebih-lebih lagi kalau doanya maka ini nih. Kadang-kadang yang masbuk terganggu. Ya. Kadang-kadang yang sholat terlambat terganggu. Gara-gara berdoa setelah salam sholat. Dengan mik saking besarnya. Ya. Padahal yang doa sidin serongan, jamaahnya sudah kabur. Sering terjadi begitu. Betul enggak? Nah, ini dia. Paham ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal di setiap selesai salat. Maksudnya di setiap dubur salat. Dubur salat di sini maksudnya adalah sebelum salam. Yaitu dengan mengucapkan, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sifat bakhil artinya adalah, nih tulis pengertian bakhil disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Qurtubi. Al-bakhil adalah secara bahasa, man'ul fadli wal imsak anil badli. Menahan kedermawanan dan menahan pengorbanan. Menahan kedermawanan dan pengorbanan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat adalah man'ul wajib. Menahan, mengeluarkan hak pada harta yang wajib. Menahan hak pada harta yang wajib. Contoh, orang tidak mau bayar zakat. Ini disebut dengan bakhil. Orang tidak mau menafkahi istri. Ini disebut dengan bakhil. Karena kenapa? Zakat hukumnya wajib. Nafkah istri anak hukumnya wajib. Taib. Kalau orang tidak mau bersedekah, sebut bakhil atau tidak? Bisa dikatakan bakhil kalau tidak pernah sedekah sama sekali. Ya? Tuh, ada orang miskin di muka situ. Aku sudah berzakat. Izin. Tidak pernah sedekah. Apa bedanya zakat dengan sedekah? Sedekah itu adalah hak harta yang sunnah. Zakat hak harta yang wajib. Kalau tidak pernah bersedekah sama sekali, ini bisa juga disebut sebagai apa? Bakhil. Itu disebutkan dalam kitab Al-Misbahul Munir. Salah satu kamus besar bahasa Arab. Dan juga disebutkan dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran. Yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Yang disebut dengan Tafsir Al-Qurtubi. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Bakhil sudah kita ketahui. Aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Apa yang dimaksud dengan pengecut di sini? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pengecut adalah, catat, ضَعْفٌ فِي الْقَلْبِ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ الْإِقْدَامِ فِي الْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ كَالْجِهَادِ وَالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. Artinya, pengecut adalah kelemahan di dalam hati yang menahan seseorang untuk berani dalam berbagai macam keadaan. Kelemahan di dalam hati yang menahan seseorang untuk berani dalam berbagai macam keadaan. Seperti berjihad, mengungkapkan kalimat yang benar, pendapat yang benar. Ini kadang-kadang ada orang pengecut, tidak berani mengungkapkan kalimat yang benar. Misalkan ada di hadapan dia orang baru, misalkan kawannya kah, atasannya kah, atau orang baru ketemu kah, di mana gitu. Di bandara kah, di taksi kah, di mana dia baru ketemu. Ngobrol tentang liberalisme. Kalau aku tuh kadawani mengatakan bubuhan Nasrani, bubuhan Yahudi itu kafir kadawani. Hanya Allah yang bisa menghukumi mereka tuh. Ya. Semua agama pinanya sama pang menurut aku. Maka orang yang bukan pengecut dia harus mengatakan, "Oh, Pak, mohon maaf, keliru, Pak." Dia harus mengatakan. Kalau dia diam, maka dia termasuk daripada pengecut. "Mohon maaf, Pak, keliru itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang kafir dan merugi, Pak. Harus berani. Berani juga mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang tidak berani? Pengecut. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian, dan aku berlindung kepadamu dari kembalinya diri saya atau diriku kepada umur yang hina. Maksudnya adalah lemah di usia pikun seperti di waktu kecil. Para ikhwah, umur yang hina disebut dalam bahasa hadis di sini ardhadil umur. Disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj. Ardhadil umur. Thumma yuradduna ila ardhadil umur. Kemudian mereka dikembalikan kepada umur yang hina. Umur yang hina di sini maksudnya adalah seseorang sudah saking tuanya sampai kepada derajat seperti anak kecil. Melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, hilang akal, hilang ingatan. Ini disebut dengan ardhalil umur. Ya, ardhalil umur. Dan ini berarti buruk. Orang kalau dapat seperti itu berarti buruk. Karena kita dimintai perlindungan dengannya. Ya, makanya kalau bisa mati sebelum dapat pikun. Sebelum dapat. Karena biasanya seperti itu. Kai-kai itu diketawakan oleh cucu-cucunya. Ini gak boleh sebenarnya. Ya. Nah ini para ikhwah. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Maksudnya fitnah di sini. Disebutkan di sini fitnah. Maksudnya adalah godaan dunia. Maksud godaan dunia yaitu tersibukkan dengan dunia sehingga melalaikan kewajiban ataupun melanggar keharaman. Kemudian, para ikhwah, serta aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi dibaca sebelum salam, ya. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa minta perlindungan dari kepada Allah dari sifat-sifat buruk ini sebelum salam. Kita lanjutkan sedikit lagi. Baik. Hadis yang ke-344. Wa an Tsauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara Allah thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Dari Tsauban radhiyallahu an bahwa ia berkata, apabila telah selesai salat maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar sebanyak 3 kali. Lalu ia mengucapkan, ya Allah, engkau adalah As-Salam, zat yang selamat dari segala kekurangan dan kebinasaan, darimulah keselamatan, maha suci engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah Tsauban. Tsauban, beliau adalah salah satu dari maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan arti maula artinya adalah seorang yang masuk Islam disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau maula artinya adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara dua maula itu. Seperti misalkan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhariyu maulahum. Maula, ya. Jadi Imam Bukhari itu masuk Islam disebabkan karena seseorang atau suatu kabilah, maka disebut dengan maula. Maula bisa juga seperti makna yang kedua yang saya sebutkan. Apa tadi? Seorang budak dimerdekakan, akhirnya menjadi pembantu yang memerdekakan. Ustaz, apa bedanya budak dengan pembantu? Beda jauh. Kalau budak itu harta yang bisa dijual beli. Kalau pembantu itu adalah pembantu yang membantu kita, yang kita bisa gaji. Kemudian kalau dia kita gaji, maka berarti uangnya milik dia. Nah, itu bedanya maula. Nah, Tsauban radhiyallahu anhu salah satu maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Tsauban radhiyallahu anhu, beliau, nah, benar di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, beliau adalah salah seorang tawanan budak yang kemudian dibeli oleh Rasulullah. Lalu setelah itu dimerdekakan oleh Rasulullah. Itu namanya maula. Ya, yang asalnya budak dibeli, dimerdekakan, kemudian jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang panjang umur. Nama lengkapnya Tsauban bin Bajdad. Bin Bajdad. Tsauban bin Bajdad. Taib. Itu yang saya dapatkan kabar tentang beliau. Taib. Kemudian Tsauban radhiyallahu anhu berkata, apabila setelah selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali. Di sini para ikhwah, setelah selesai sholat, sholatnya umum. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. Garis bawah itu baik-baik. Sholat yang dimaksud umum. Sholat wajib atau sholat sunnah. Adapun bacaan-bacaan yang tadi, yang sudah kita sebutkan tadi, bacaannya apa? Seperti hadis 342. Setelah dubur sholat, wajib. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa mulku lahu hamdu, wa ala kulli syai'in qadir tadi. Allahumma la mali ma ataita wa la mu'ti lima manat wa la radi lima qadait wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu setelah sholat apa? Fardu. Berarti kalau kita sholat rawatib nanti, antum sholat sunnah ba'diyah isya, maka hanya sampai kepada membaca Allah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah, sampai situ aja. Apakah tasbih lagi, la ilaha illallah lagi? Tidak. Hanya sampai situ saja. Paham ya para ikhwah? Baik. Apabila setelah selesai sholat, sholat yang dimaksud tadi sholat apa? Wajib atau sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali. Bagaimana istighfarnya? Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu mengucap, ya Allah, engkau as-salam. Allahumma antas salam. Dan wa minkas salam. Dan darimulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita sering dengar di tengah masyarakat ucapan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Habis itu, fahayyina rabbana bis salam. Begitu ya. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tambahan lafad ini belum ada dari kitab-kitab hadis yang sahih. Adanya cuma di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Dan di dalamnya terdapat riwayat seorang perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim Al-Qurashi. Dia ini perawi yang thiqah, tapinya ini sering melakukan tadlis. Tadlis itu adalah menipu di dalam periwayatan sanad hadisnya, Al-Walid bin Muslim. Maka wallahu alam, hadisnya lemah. Tambahan wa ilaika ya'udus salam, hadisnya lemah. Jadi yang benar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja. Ustaz, handapnya bang? Seitu bang, sudah. Ya, seperti itu. Taib, hadis ini riwayat Imam Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ada tambahan juga, tabarakta wa ta'alaita. Betul tidak? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Maka jawaban wa ta'alaita ini adalah dalam hadis-hadis yang juga tidak ada dasarnya. Jadi yang benar adalah tabarakta ya dzal jalali wal ikram saja. Ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram saja. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, masyarakat sebagian, terutama yang mengaku bermadzhab Syafi'i, Mereka kalau sudah beristighfar, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka melakukan istighfar. Astaghfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi, astaghfirullah al-azim. Ini mungkin tidak jadi masalah karena ada lafaz dalam hadis yang lain, meskipun sebenarnya tidak di dalam sholat, tetapi anggap tidak mengapa. Nah, yang kedua, setelah istighfar tiga kali, ya, ini masih menghadap kiblat. Setelah istighfar tiga kali, maka mengusap wajah dengan tangan kanan sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adzhib annil hamma wal hazan. Ini belum ada hadisnya. Di bacaan mereka begini, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adzhib annil hazna wal hamma, hamma wal hazan. Ini belum ada, sambil mengusap wajahnya, belum ada. Kemudian mereka mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kata-kata fahayyina rabbana bisalam itu pun belum ada riwayat yang sahih. Wa adkhilna daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang benar hanya tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi antum harus tahu ini kenapa mereka ngusap kemudian agak lama diam dulu karena ada bacaan. Tapi bacaan itu belum ada riwayatnya. Paham ya? Cukup kiranya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, padahal saya ingin lebih tapi waktunya tidak mencukupi. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, kita baca beberapa hadis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sunnah antara azan dan iqamah, doanya juga sebelum salam juga kah Ustaz? Sholat tahajud juga kah Ustaz? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, asal hukumnya doa diucapkan sebelum salam. Jadi banyak-banyaklah berdoa sebelum salam sholat. Berdasarkan hadis Rasul, thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih. Kemudian pilihlah dari doa yang dia paling sukai. Yang dia paling sukai. Tetapi seperti yang saya ucapkan tadi, jika seseorang ingin berdoa antara azan dan iqamah, maka itu ada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara adhan dan iqamah tidak ditolak. Ya. Kalau orang ingin berdoa setelah sholat tahajud, maka tidak mengapa. Tetapi sebenarnya waktu yang paling utama adalah di dalam sholat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa sebelum salam dengan doa yang dalilnya tidak dikhususkan dibaca sebelum salam? Barakallahu fiik. Pendapat yang lebih kuat boleh. Kalau ingin menambah, seperti misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum ada dalil doa itu dibaca sebelum salam. Tapi doa itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis sahih, maka boleh dia dibaca. Begitu juga misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh, pendapat yang lebih kuat boleh. Yang tidak boleh adalah, ini pendapat yang lebih kuat juga, yang tidak boleh adalah dengan bahasa Indonesia. Bisa batal. Iya, karena sebagian ulama ada yang membolehkan dan tidak membatalkan. Karena mereka mengatakan hadisnya umum. Maka silahkan pilih dari doa yang paling dia sukai. Katakanlah silahkan pilih, itu kan menunjukkan keumuman. Tapi wallahu alam, hadis ini dibatasi dengan hadis lain yang berbunyi, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak sah di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa tahlilun wa tahmid. Sesungguhnya wa dzikr wa du'a. Sesungguhnya dia adalah tasbih, tahlil, zikir, doa, baca Quran. Ya. Jadi tidak ada ucapan manusia. Wallahu a'lam. Apa hukumnya ketika sholat subuh di tempat imam yang berkunut, saya ikutan berkunut, dosakah saya? Maka jawabannya ini saya dibuli dengan ini. Ya, dan yang membuli itu saya akan tuntut nanti di akhirat. Tetapi saya maafkan dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunut subuh termasuk masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Lihat perkataan saya baik-baik. Masalah yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, setiap ulama berusaha mencari dalil di dalamnya sehingga berpendapat dengan pendapatnya sesuai dengan dalil yang dia dapatkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kunut subuh sunnah mu'akkadah. Dan siapa yang meninggalkannya dengan kelupaan, maka dia wajib untuk ditutup dengan sujud sahwi. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga mengatakan sunnah. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Dalam bahasa lain adalah perbuatan mengada-ngada. Dan itu adalah pernyataan dari Imam Ahmad. Tidak disyariatkan. Dan juga disebutkan dalam hadis. Seorang anak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kunut subuh. Kemudian sahabat tersebut menjawab, ya bunaya innaha muhdath. Wahai anakku, itu adalah perbuatan mengada-ngada. Ya, jadi dia perbedaan pendapat yang terjadi dari mulai semenjak dahulu dan dianggap perbedaan yang mu'tabar. Taib, Ustaz. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Tetap sama, mencari pendapat yang paling kuat dengan dalilnya yang sampai ilmunya kepada kita. Ustaz, saya orang awam, bagaimana? Maka bertanya kepada orang yang kita anggap paling paham tentang permasalahan ini. Kemudian dia menjawab dengan berikut dalilnya dan kita ikuti. Begitu. Ya. Itu permasalahan kunut subuh. Permasalahan berimaman dengan orang yang berkunut subuh, maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena kunut subuh adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Boleh berimaman dengannya. Permasalahan selanjutnya, mengikutikah kita ketika imam berkunut subuh sedangkan kita pendapatnya tidak mengikuti atau tidak menganggap kunut subuh disyariatkan. Maka jawabannya adalah terjadi khilaf lagi di antara ulama. Ada yang mengatakan mengikuti dikarenakan imam dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamabih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Meskipun itu belum disyariatkan. Karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Karena yang didahulukan adalah pengikutan terhadap imam dalam hal ini. Ada pendapat yang kedua. yaitu tidak mengikuti. Kenapa? Karena tidak pantas kita melakukan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian orang yang mengambil pendapat bahwa kunut subuh adalah tidak disyariatkan dan berimaman dengan kunut subuh tidak boleh mengikuti imamnya, kemudian dikatakan sebagai orang yang kurang ajar terhadap Imam Syafi'i, dikatakan menyumpan-nyumpan orang Banjar aja. Sampai beratan tuh lawan-lawan tuh orang-orang tuh. Ya. Padahal itu pendapatnya para ulama. Jadi kadang-kadang kita ini tidak proporsional. Ya, tidak proporsional. Kita dituntut untuk toleransi, tapi dalam hak dia aja. Sedangkan dalam hak kita enggak boleh toleransi. Enggak benar nanti toleransi. Paham enggak? Ini. Ya, itu yang disebut dengan taklid. Jadi pendapat saya tetap kunut subuh adalah kunut subuh adalah permasalahan yang terjadi khilaf mu'tabar ijtihad di antara para ulama. Dan saya lebih condong kepada pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan. Terus menerus, kecuali dalam keadaan kunut nazila. Ini kemudian dikatakan, enti berani mengatakan Imam Ahmad suka membid'ah-bid'ahkan. Enggak, itu pendapatnya Imam. Ya. Itu permasalahan pertama, hukum kunut subuh. Hukum permasalahan yang kedua, hukum berimaman dengan orang yang berkunut subuh. Maka jawabannya boleh. Dua. Yang ketiga, hukum mengikuti imam yang kunut subuh. Beda lagi tuh ya. Kalau tadi permasalahan kedua apa? Hukum berimaman. Artinya sholat di belakangnya boleh enggak? Maka jawabannya boleh. Yang ketiga, hukum mengikuti imam yang kunut subuh. Maka jawabannya khilaf lagi di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak mengikuti, ada yang mengatakan mengikuti. Nah, saya berpendapat tidak mengikuti. Dan itu salah satu riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Iqna. Ya. Dan itu salah satu pendapat dari sebagian ulama. Di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullah. Lebih utama tidak mengikuti. Kenapa? Karena belum disyariatkan. Ya. Kemudian setelah itu saya dikatakan menyupani orang Banjar aja. Ini orang tidak paham ilmu agama lalu ngobrol. Seenaknya komen. Tapi saya maafkan, mudah-mudahan dapat pahala. Bolehkah selesai sholat berzikirnya sambil menuju jalan pulang? Karena kalau di musala nanti diajak ritual bid'ah bersalam-salaman. Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetaplah berzikir setelah salam sholat. Sampai selesai. Habis itu keluar. Ya, tetaplah berzikir setelah salam sholat. Habis itu keluar. Dan tidak ada orang yang bisa memaksa. Kalau seandainya kita tidak ikut bersalam-salaman setelah sholat berputar ya, sampai 10 lingkaran, enggak ada yang maksa. Duduk saja berzikir. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Di dalam sholat, ketika setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat lain. Ketika surah yang dibaca, ayat terakhirnya adalah ayat sajadah. Contoh Al-Alaq. Apakah kita sujud sajadah dulu atau langsung ruku? Mohon penjelasan. Jawabannya adalah sujud sajadah hukumnya sunnah, mu'akkadah. Sangat-sangat dianjurkan. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Dan ini berarti apabila kita di dalam sholat membaca ayat yang di dalamnya terdapat sujud sajadah, maka dianjurkan kita untuk sujud. Pendapat yang lebih kuat ya, hukumnya sunnah muakkadah. Taib, kalau tidak sujud bagaimana? Sah sholatnya. Cuma dia ketinggalan keistimewaan. Keistimewaannya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajadah fa sajada, i'tazala asyaitanu yabki, fa qala ya waili am umira ibnu Adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar." Jika seorang anak manusia membaca ayat yang di dalamnya ada sujud sajadah, kemudian dia sujud, maka syaitan akan kebuncuk menyendiri. Ya, kemudian dia berkata, alangkah celakanya aku, kata syaitan. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia taat. Lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, yaitu waktu itu kepada Adam alaihissalam, aku enggan, maka bagiku neraka. Ini keutamaan sujud tilawah. Maka kalau kita membaca surat Al-Alaq, apa akhirnya? Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada. Maka habis itu sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud, tilawah, kemudian setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, bangun. Ketika bangun, mau meneruskan sholatnya langsung tanpa baca surat lagi boleh, mau baca surat lagi juga boleh. Jadi bangun, Allahu Akbar, bangun dari sujudnya, kemudian dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau dia langsung ruku tapi takbir juga, Allahu Akbar, ruku dia. Paham ya? Jadi ada dua cara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada bacaan wa'afini dan wa'afu anni ketika duduk di antara dua sujud. Apakah ini benar? Jika biasa mengucapkannya, apa hukumnya? Yang ada hanya sampai kepada wa'afini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Pokoknya dia 7 kalimat. 7 kalimat. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini wa'afini. 7 pokoknya. Ya. Itu dibaca. Adapun wa'fu anni, maka belum ada riwayat yang sahihnya. Apakah bacaan tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir sampai fil alamina innaka haminu majid atau sampai syahadat? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang mengatakan sampai Allahumma salli ala Muhammad, paling minimal salawatnya sedikit. Ada yang mengatakan sampai innaka hamidu majid. Ada yang mengatakan sampai doa. Jadi setelah innaka hamidu majid itu kan doa. Maka wallahu alam, semuanya benar. Belum ada penegasan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi batasan minim banget adalah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jika dia tambah selawat sedikit, itu lebih utama. Paham ini para ikhwah? Jadi kalau seandainya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ saja, Allahu a'lam, dia sah salatnya. Tapi kalau seandainya dia membaca kemudian tambahkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka lebih utama. Ya. Boleh dia membaca sampai innaka hamidum majid. Boleh dia membaca sampai doa, karena riwayatnya semuanya ada. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang dalam melaksanakan sholat melakukan gerakan anggota tubuhnya di luar gerakan sholat beberapa kali, lebih dari 3 kali. Apakah ini bisa membatalkan atau mengurangi pahala sholatnya? misalnya menggaruk gatal. Maka jawabannya begini, bergerak di dalam sholat ada macamnya. Macam yang pertama, gerakan yang disyariatkan. Maka ini hukumnya disyariatkan. Seperti menggerakkan ketika takbir, menggerakkan ketika tasyahud, memberikan isyarat. Ini gerakan-gerakan yang disyariatkan. Maka hukumnya disyariatkan. Gerakan yang kedua adalah gerakan yang tidak disyariatkan, tetapi karena diperlukan maka bergerak. Maka ini hukumnya boleh. Karena diperlukan, ya, ini hukumnya boleh. Tidak disyariatkan, tapi karena diperlukan hukumnya boleh. Seperti gatal, menggaruk, ya, ataupun seperti menutup aurat yang terbuka, ini diperlukan. Maka bahkan menutup aurat yang dibuka bukan diperlukan, diwajibkan. Kalau untuk menutup aurat yang terbuka, misalkan tapih tebeluluy. Ya, kada boleh bergerak. Gimana? Atau misalkan perempuan kelihatan kakinya. Ya. Atau misalkan laki-laki kelihatan pantatnya, pipi dari pantatnya karena dia memakai kaos. Kaos oblong. Kemudian kalau pas sujud kelihatan pipi pantatnya, maka dia harus menutup. Karena itu batal. Kalau seandainya dia sengaja. Nah ini bahkan diwajibkan pada saat itu. Bergerak yang bukan gerakan sholat tapi diperlukan. Maka ini diperbolehkan. Nah sekarang di sana ada bergerak yang bukan gerakan sholat tidak diperlukan. Maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Seperti misalkan memain-mainkan jenggot. Salat main-main jenggot. Ya. Salat main-main jenggot. Diatur satu-satu jenggotnya. Ini makruh hukumnya. Ya. Kalau di Arab Saudi biasanya ada sebagian orang yang dia kan mereka pakai surban. Surbannya itu rapi, itu ada muncungnya gitu. Nah, itu mereka salah satu kebiasaan mereka muncungnya itu tidak boleh rusak gitu. Maka akhirnya dibetulkan terus, lagi sholat dibetulkan gitu. Itu mengganggu sekali. Dan itu diperingatkan oleh ulama di sana. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, yang keempat, gerakan yang bukan dari gerakan sholat tidak diperlukan dan dia bergerak membuat dia seperti terlihat tidak sholat. Ini membatalkan gerakan. Gerakan yang tidak diperlukan, tidak disyariatkan, tidak diperlukan, ya, dan gerakannya membuat dia seperti tidak sholat. Maka ini batal. Ya, ini apa? Batal. Sholatnya. Seperti misalkan orang seperti begini, ya, sholat Allahu Akbar. Kemudian dia mau kacak pinggang. Nah ini bisa batal, ya. Nah seperti itu, Allahu a'lam. Adapun pembatasan gerak 3 kali, pembatasannya baik. Dalam satu gerakan tidak boleh bergerak 3 kali. Atau dalam satu sholat tidak boleh bergerak 3 kali. Pembatasan ini perlu dalil. Dan belum ada dalil. Bahkan dalil yang ada menyelisihi yang ada. Menyelisihi 3 gerakan. Contoh, ketika pemindahan kiblat. Orang-orang sholat, lalu utusan dari Rasulullah dari kota Madinah sampai ke Masjid Quba. Mereka sedang sholat. Maka asalnya kiblatnya ke sana, kalau ini kan ke arah Ka'bah, ke sana ke arah Baitul Maqdis. Imamnya sebelah sana, makmumnya di belakangnya. Datang utusan Rasulullah SAW memberitahukan bahwa al-qiblah qad huwilat, kiblat telah dipindah. maka berpindahlah. Ada dua riwayat di situ, imamnya yang berpindah atau makmum yang berpindah. Karena otomatis kalau berpaling, imamnya di belakang. Otomatis kan harus ke depan. Betul tidak? Bergerak banyak, betul tidak? Nah, seperti itu. Maka pada saat itu gerakan lebih dari 3 kali. Baik dalam satu gerakan atau dalam satu sholat, maka belum ada dalil yang membatasinya. Satu gerakan maksud saya gini. Ini kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini satu gerakan nih, sampai ruku satu gerakan. Nah, kemudian dia bergerak. Satu. Ya, gatal pulang di sini. Dua. Gatal pulang di sini. Tiga. Habis sudah jatahnya. Nah, ini pembatasan ini belum ada dalil. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika satu tadi tidak boleh. Satu, dua, tiga, enggak boleh. Ini semua sebenarnya adalah sikap kehati-hatian. Baik, tetapi harus ada dalil. Dan belum saya dapati dalilnya. Wallahu'alam. Pada waktu sholat sujud terakhir, imam sama sekali, apa ini? Kami terus, imam sama sekali, kami terus membaca tasbih. Bisa sampai 10 kali bacaan apa yang, imam terus maksudnya? Imam lama sekali. Habis itu? Kami terus membaca tasbih bisa sampai 10 kali bacaan apa yang dibaca imam itu. Takuni imamnya. Kenapa takuni ulun? Kenapa pian lawas banar toh? Apa bacaan pian? Maka jawabannya, mungkin yang ditanyakan adalah makmum membaca apa? Jawabannya kalau imamnya lama ruku atau imamnya sujud lama, maka bacaan-bacaan ruku dan bacaan sujud yang kita baca. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, diulang-ulang tidak mengapa. Ya. Atau dibaca bacaan yang lain, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, bacaan-bacaan. Atau bisa membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya, kalau ruku. Kalau sujud mungkin ditambah dengan doa-doa, doa-doa. Kalau imamnya lama sujudnya. Adapun yang dibaca imam apa takpun imamnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana hukum syahadat bagi pelaku kesyirikan pernah datang ke orang pintar untuk meminta suatu hal? Apakah telah batal keislamannya? Apakah perlu melafadzkan kembali syahadatnya? Jazakallahu khairan. Yang jelas dia bertaubat kepada Allah. Karena telah percaya kepada tukang ramal. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau kahin, orang yang mengaku mengetahui hal gaib yang telah terjadi, maka kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertobat kepada Allah. Adapun dia bersyahadat, maka cukup dia bersyahadat di dalam dirinya, tidak perlu diumumkan. Di dalam dirinya dia cukup bersyahadat, karena itu bentuk dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.